Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Di sesi yang ke-11 dari pembahasan kita mengkaji kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ya. Telah dijelaskan tentang dalil-dalil umum berkaitan dengan kewajiban taat dan mendengar kepada para pemimpin, para penguasa, al-bar wal-fajir, yang baik maupun yang fajir. Setelah itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjelaskan apa ketentuan penguasa yang wajib ditaati tersebut. Kata beliau rahimahullah, mimman waliyal khilafata wajatama'a an-nasu alayhi waradaw bih wa man kharaja alayhim bis-sayfi hatta sara khalifatan wa summiya amiral mu'minin. Ya, jadi ukuran seorang imam, seorang amirul mu'minin adalah siapa yang memegang khilafah. Siapa yang memegang khilafah? Perlu saya ingatkan di sini ya, bahwa penggunaan khilafah ini di masa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala karena kaum muslimin masih dipimpin oleh satu pemimpin di seluruh negeri. Namun begitu negeri-negeri kaum muslimin semakin meluas dan setiap sudut negeri kaum muslimin memiliki batasan wilayah tersendiri dan ada yang masing-masing, maka setiap dari mereka di negeri ya. Iya. Maka ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama setelah hal tersebut terjadi. Karena nas-nas dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan kewajiban taat kepada penguasa adalah untuk menjaga kesatuan dan kebersamaan kaum muslimin dan menjaga jangan sampai tertumpah darah di tengah mereka. Ini semuanya adalah dengan menjaga ketaatan kepada pemimpin. Jadi kalau di sebuah negeri sudah ada pemimpinnya seperti sekarang ini, negeri-negeri kaum muslimin, Indonesia ini ada pemimpinnya, Malaysia ada pemimpinnya, Arab Saudi ada pemimpinnya, Kuwait ada pemimpinnya, maka setiap dari penduduk negeri itu mereka taat kepada pemimpinnya masing-masing. Iya. Maka bahasa Imam Ahmad di sini, mimman waliyal khilafah. Kata khilafah memang digunakan untuk amirul mu'minin yang menjadi pemimpin kaum mu'minin seluruhnya. Tapi perhatikan ya ketentuan berikutnya. Wajatama'an nasu alaihi waradu bihi. Manusia bersepakat terhadapnya, menjadikannya sebagai pemimpin dan mereka ridha akan hal tersebut. Iya. Ini ukurannya seorang pemimpin. Disepakati dan diridhai. Wa man kharaja alaihim bisayfi hatta sara khalifah. Demikian pula syah sebagai pemimpin, kalau dia keluar melakukan kudeta terhadap umat Islam dengan membawa pedang sehingga dia berkuasa dan menjadi khalifah. Iya. Kemudian dia disebut sebagai amirul mu'minin. Ini juga syah sebagai pemimpin yang disebut di sini wajib didengar dan ditaati. Jadi ini dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau ingin menjelaskan bagaimana atau kapan seorang itu dianggap sebagai pemimpin yang wajib didengar dan ditaati. Ini pembahasan yang ingin kita kaji sekarang ini. Iya. Di dalam syariat kita, seorang pemimpin, syah sebagai pemimpin, dengan salah satu dari tiga ketentuan. Ya, sebagian ulama yang menyebutkan yang keempat, tapi yang keempat ini ada silang pendapat ya, dan itu pun hanya berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq saja. Tidak ada masalah, saya sebut empat semuanya supaya tidak ada yang luput. Yang pertama adalah menentukannya penentuan pemimpin secara nas. Ada nas dari Nabi bahwa ini yang menjadi pemimpin setelahku. Iya. Dan banyak dari ulama berpendapat bahwa Abu Bakar As-Siddiq beliau adalah pemimpin dengan nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini pendapat yang kurang kuat. Pendapat yang lebih kuatnya bahwa Abu Bakar menjadi pemimpin dengan cara yang kedua yang akan kita sebutkan. Iya. Betul bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat-isyarat bahwa Abu Bakar yang akan menggantikannya. Ketika beliau sakit, beliau memerintah siapa yang menggantikan sholat mengimami manusia? Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Dan ketika seorang perempuan datang bertanya kepada Nabi, maka Nabi menjawab pertanyaannya, ya, dan menyelesaikan keperluan perempuan itu. Tapi ternyata masih ada keperluan lainnya yang Nabi berkata, kamu datang nanti di kemudian hari. Maka perempuan ini bertanya, ya Rasulullah, kalau saya datang kemudian aku tidak menjumpai engkau, maka Nabi berkata, kamu datangi Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah untuk menutup seluruh celah yang berada di masjid kecuali milik siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada hadith-hadith memang isyarat dari Nabi bahwa Abu Bakar yang paling berhak untuk apa? Menggantikannya sebagai khalifah. Ataupun nas tegas ini yang lebih kuatnya tidak ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ya, yang pertama ini pun andai kata ada nas itu cuman pada siapa? Abu Bakar saja. Ya, adapun nas untuk Ali itu hanya kedustaan orang-orang Syiah saja. Ya, tidak ada sama sekali nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Baik, yang kedua, seorang pemimpin menjadi pemimpin itu dengan dipilih oleh ahlul hal wal aqd. Disepakati oleh ahlul hal wal aqd. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, beliau dipilih oleh siapa? Oleh para sahabat yang dibawa Thaqifah. Tidak semuanya hadir. Hanya para sahabat dibawa Thaqifah saja. Demikian pula Utsman bin Affan, beliau dipilih oleh siapa? Rembukan antara ahli syura saja. Dan seluruh manusia dilibatkan di dalamnya. Dan ini dipilih oleh Umar. Demikian pula Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau juga hanya dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Ini yang pertama, cara yang pertama. Cara yang kedua, seorang pemimpin syah menjadi pemimpin bi wilayatil ahd, dengan pelimpahan kekuasaan. Iya, pelimpahan kekuasaan. Dan cara yang kedua ini mu'tabar, disepakati oleh para sahabat, karena ini dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iya. Di mana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menyerahkan kekuasaan kepada Umar bin Khattab setelahnya. Maka begitu Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab otomatis menjadi khalifah. Dan para sahabat bersepakat akan hal tersebut dan membaiat siapa? Umar bin Khattab. Maka ini cara disepakati oleh para ulama. Iya, dan Muawiyah radhiyallahu taala anhu mengangkat anaknya Yazid sebagai khalifah. Cara global para sahabat, iya, tidak ada yang mengingkari caranya. Maka ini di antara hal yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Baik. Ini cara yang kedua ya. Atau sudah keberapa urutannya, yang keempat ya? Iya. Kemudian yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah ini di kondisi apa? Bukan di kondisi biasa, tapi kondisi luar biasa. Kalau misalnya ada seorang pemberontak, dia berhasil berkuasa, iya, berhasil menaklukkan seluruh wilayah, menjadi pemimpin. Ya. Maka sepanjang dia sudah menjadi pemimpin, kedudukannya juga sama dengan umumnya pemimpin kaum muslimin yang dipilih oleh ahlul halli wal aqad maupun mendapat limpahan kekuasaan. Sebab dia sudah menjadi apa? Pemimpin. Ya. Melakukan kudeta terhadapnya itu adalah kemungkaran yang menjadi sebab diharamkannya bermaksiat kepada pemimpin. Akan terjadi pertumpahan darah, perpecahan di kalangan kaum muslimin. Ya, karena itu sepanjang dia sudah menjadi pemimpin, maka dia mendapatkan hak tersebut. Walaupun dia mencapainya dengan cara yang apa? Cara yang keliru. Ya, dengan cara maksiat dia mencapainya. Ya, dan ini semisal dengan keadaan kita sekarang ini. Ya, pemimpin menjadi pemimpin dengan cara yang tidak benar. Dengan cara apa? Dengan cara pemilu. Ya. Dan pemilu ini adalah cara yang tidak ada di dalam syariat kita. Ya. Sebab ahlul halli wal aqad, pemilihan, yang memilih itu orang-orang berakal. Tokoh-tokoh di apa? Tokoh-tokoh di negeri itu. Itu ahlul halli wal aqad namanya. Bukan semua orang memilih. Iya. Disamakan suara itu. Ini pengingkaran terhadap syariat. Sebab syariat kita membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dibedakan antara yang fasik dan yang salih. Dibedakan antara mukmin dan kafir. Ya, dan ini menyamakan semuanya. Dan tentunya kalau terpilih dengan cara ini, ya, kapan sudah menjadi pemimpin, maka selesai, sudah dianggap dia sebagai apa? Pemimpin. Kita wajib mendengar dan taat kepadanya sama dengan apa? Pemimpin yang lainnya. Dan ini cara yang ketiga, yang saya sebut, cara yang terakhir tadi, yang keempat. Itu dia berkuasa dengan apa? Sama dengan orang yang berkuasa dengan kekuatannya, dengan pedangnya. Iya. Baik. Dan ini diantara hal yang menunjukkan bahwa cara ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Ketika Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, dan waktu itu wilayah kepemimpinan, iya, ada kepemimpinan Abdullah bin Zubair di, beliau menguasai, sudah menjadi khalifah di Mekah dan di sekitarnya. Iya, di Mekah dan di sekitarnya. Namun setelah itu Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu digulingkan. Iya, oleh Abdul Malik bin Marwan. Setelah Abdullah bin Zubair digulingkan, maka para sahabat yang masih hidup, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik dan lainnya, semuanya membaiat Abdul Malik bin Marwan. Jelas ya? Dan ini menunjukkan bahwa ya, keadaan para sahabat menjaga manusia terhindar dari pertumpahan darah, menghindari fitnah, itu adalah sikap mereka pada keadaan-keadaan seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa cara yang keempat ini, ya, mengakui pemimpin walaupun dia berkuasa dengan cara yang salah. Sepanjang dia sudah menjadi pemimpin, menaklukkan kaum muslimin, membawahi kaum muslimin, maka dia syah sebagai pemimpin, sebagaimana umumnya para pemimpin yang terpilih dengan cara ridha, cara yang biasa. Baik. Selesai ya. Jadi saya simpulkan di sini, semuanya ada empat. Ya, dalam uraian, tapi secara prakteknya, yang tersisa di hari ini hanya berapa? Tiga saja yang dianggap pemimpin itu syah sebagai pemimpin. Apakah dia dipilih oleh ahlul halli wal aqad, atau dia dipilih, atau dia mendapat pelimpahan kekuasaan. Ya. Ini yang diistilahkan oleh sebagian orang dengan cara monarki, cara kerajaan. Ya. Ini cara syar'i lebih bagus daripada cara demokrasi. Ya. Cara apa? Pemilu. Nah, ini adalah hal yang bagus dan benar. Dan ini yang dilakukan di mana? Di Saudi Arabia, di banyak negara teluk. Iya. Dan ini cara benar secara syar'i. Jelas ya? Adapun yang menerimanya berhak atau tidak, itu masalah lain. Itu masalah lain. Iya. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau tidak limpahkan kekuasaan kepada anaknya Ibnu Umar. Tapi beliau arahkan kepada 6 orang dari apa? Ahli syura. Dan telah dikatakan kepada Umar, kenapa engkau tidak melimpahkan kekuasaan kepada anakmu? Kalau Umar berkata, cukuplah aku yang menanggung derita ini. Ya. Beliau anggap bahwa kepemimpinan itu adalah ujian dan cobaan. Ya. Dan beliau sendiri berkata, bagaimana saya berikan khilafah kepada orang yang tidak pandai mentalak istrinya. Ya. Sebab Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah mentalak istrinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan haid. Iya. Baik. Dan ini dari insaf Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Selesai sudah ya tentang bagaimana pemimpin itu. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah di dalam pembahasan-pembahasan berikutnya menguraikan tentang hak-hak seorang pemimpin. Ya. Dan kekhususan para pemimpin itu apa? Kata beliau, wal ghazwu madhin mal umara ila yaumil qiyamati al-barri wal fajiri la yutrak. Kata beliau rahimahullah, ya, di sini ada yang hilang ya satu kalimat, dicetakan di Al-Lalakai, di riwayat Al-Lalakai ada tambahan, wal jihadu madhin ila yaumil qiyamah ma'al barri wal fajir. Ada jihad di depannya. Ya. Dan jihad madhin akan berlaku sampai hari kiamat. Ya, bersama pemimpin yang bar maupun yang fajir. Wal ghazwu madhin ma'al umara ila yaumil qiyamah al bar wal fajir la yutrak. Dan peperangan adalah terus berlaku bersama para pemimpin hingga hari kiamat, pemimpin yang baik maupun yang fajir. Syariat tidak akan ditinggalkan. Baik. Jadi sini disinggung tentang jihad. Kata jihad itu lebih umum daripada al-ghazw. Sebab al-ghazw itu peperangan. Berkaitan dengan fisik. Dan peperangan itu sifatnya dua macam. Ada peperangan kaitannya dengan orang kafir. Dan ada peperangan kaitannya terhadap al-bughat. Ya, kelompok yang melampaui batas. Apakah mereka yang meninggalkan kewajiban syariat atau mereka yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintah dan semisal dengannya. Kalau diperangi, itu namanya memerangi al-bughat walaupun dia muslim. Tapi kalau kafir, itu masuk di pembahasan jihad. Iya. Baik. Jadi kata jihad itu sendiri, itu lebih umum ya. Lebih umum. Dan di sini penulis berkata, jihad madhin akan berlaku hingga hari kiamat. Bersama para pemimpin. Pemimpin yang baik maupun yang buruk. Iya. Jadi kalau pemimpin menyerukan jihad, kita wajib untuk ikut berjihad bersama pemimpin. Dan ingat sekali lagi, jihad yang apa? Hah? Jihad yang disyariatkan. Sebab kalau tidak disyariatkan itu namanya maksiat. Dan tidak boleh taat kepada pemimpin dalam apa? Dalam hal maksiat. Ya, dan ini ketentuan di dalam syariat. Nas dari Nabi SAW. Haditsnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Innama al-imamu junnah yuqatalu min waraihi. Sungguhnya pemimpin itu adalah tameng. Hendaknya dilakukan peperangan di belakangnya. Jadi kalau ingin berjihad harus di belakang bendera apa? Bendera imam. Dan ini syarat jihad di dalam syariat kita. Baik, untuk memperjelas, jihad itu terbagi 4. Ada jihad membenahi diri sendiri. Ada jihad melawan syaitan. Ada jihad terhadap pelaku maksiat dan penyandang pemikiran yang keliru. Dan ada jihad terhadap kaum kufar dan kaum munafikin. Ini 4 jenis jihad. Iya. Adapun jihad terhadap kaum kafir untuk jihad memerangi ya orang-orang kafir, jihad yang seperti itu terbagi dua. Jihad tersebut terbagi dua. Ada namanya jihad ad-dafa, dan ada namanya jihad al-hujum. Ada jihad membela diri dan ada jihad menyerang. Iya. Kita akan memfokuskan pembahasan tentang jihad menghadapi orang kafir ini. Jadi terbagi berapa tadi? Terbagi dua. Ada jihad ad-dafa, membela diri. Ya, kalau seorang muslim, kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir, maka mereka apa? Membela dirinya. Wa in istansarukum fid-din fa alaykum an-nashr. Apabila kalian dimintai pertolongan dalam agama, hendaknya kalian menolong. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid, wa man qutila duna malihi fa huwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela dirinya, dia mati syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, dia mati syahid. Barang siapa yang terbunuh karena dia membela agamanya, dia mati syahid. Iya. Baik, ini jihad membela diri. Dan jihad yang untuk membela diri ini, namanya membela diri, tidak disyaratkan syarat apapun. Hanya saja Ibnu Qudamah merinci bahwa ini keadaan, yaitu bahasa Ibnu Taimiyah ya, bahwa jihad yang seperti ini tidak disyaratkan syarat apapun. Hanya saja Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa kalau kaum muslimin itu diserang tiba-tiba, tidak disyaratkan ada pemimpin, mereka membela diri. Tapi kalau mereka diserang, akan diserang dan akan membela diri, maka ini harusnya di bawah pengaturan pemimpin, karena masih ada kesempatan untuk berjihad di bawah apa? Di bawah pemimpin. Kemudian perlu saya ingatkan juga, kata membela diri itu disyaratkan oleh para ulama memiliki kemampuan. Iya. Karena di kejadian Hudaybiyah, para sahabat jumlahnya 1.300-an orang. Iya. Tapi mereka tidak menghadapi orang kafir musyrikin, bahkan mengadakan perdamaian. Karena jumlah orang-orang musyrikin lebih banyak, puluhan ribu mereka jumlahnya. Ya, karena itu membela diri disyaratkan apa? Disyaratkan kemampuan. Iya. Dan di kejadian akhir masa, ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, ini dua kaum yang tidak ada yang bisa menghadapi mereka. Iya. Maka kemana Imam Mahdi? Nabi Isa bersama kaum muslimin. Ya, mereka diperintah oleh Allah bersembunyi di mana? Di atas gunung. Tidak diperintah untuk menghadapi Ya'juj dan Ma'juj, sebab tidak ada kemampuan menghadapi mereka. Tidak ada kemampuan untuk menghadapi mereka. Jadi perhatikan ya, pembelaan diri itu disyaratkan harus ada kemampuan. Iya. Karena itu banyak dari para ulama kita telah menasihati masyarakat di Filistina, ya, supaya mereka mengadakan perdamaian saja dengan orang-orang Yahudi, sehingga mereka memiliki kekuatan. Ya, kalau seperti keadaan sekarang ini, mereka menyerang orang Yahudi, Yahudinya mati, ya, cuma 2, 3, 4, kaum muslimin matinya ratusan. Ya, kerugian yang sangat besar terhadap umat Islam, tidak seimbang nyawa kaum muslimin. Iya. Jadi ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Harus dipahami hukum-hukum syar'i dalam hal yang seperti ini, bukan semangat belaka. Ya, ayo kita hadapi orang Yahudi walaupun pakai ketapel. Ya, ini orang-orang yang tidak mengerti hukum syar'i, hukum syariat dalam hal tersebut. Di Mekah, para sahabat dilarang berperang di Mekah. Ya, mereka ditindas, diperintah bersabar. Bahkan jihad di Mekah dilarang. Larangannya dalam Al-Quran. Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum. Tidakkah kalian lihat kepada orang yang diperintah kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Diperintah menahan tangan. Iya. Karena itu harus dipahami ya, bahwa jihad memerangi orang kafir secara fisik, itu adalah wasilah dari wasilah dakwah. Wasilah dari wasilah apa? Dakwah. Namanya wasilah, kalau dia tidak bermanfaat pada satu keadaan, tidak dipakai. dipakai cara yang lain. Dipakai cara yang lain. Iya. Maka ini tuntunan syariat di dalam hal jihad yang seperti ini. Ya, ini bukan politik ya. Bukan pula apa? Pemikiran sebagian ulama. Tetapi ini adalah apa? Ketentuan syariat indah untuk diterapkan. Hanya saja banyak dari kaum muslimin tidak mengetahuinya. Iya. Kemudian jihad yang kedua terhadap orang kafir. Namanya jihadul hujum. Jihad menyerang. Iya. Dan jihad menyerang ini disyaratkan oleh para ulama tiga syarat dalam pensyariatannya. Jadi syariatkan dengan berapa syarat? Dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, jihad tersebut harus dipimpin oleh pimpinan negara. Iya. Harus ada pimpinan negara yang memimpinnya. Itulah hadits yang saya bacakan tadi. Innamal imamu junnah. Yuqatalu mi waraihi. Sungguhnya seorang imam itu adalah tameng. Dilakukan peperangan di belakangnya. Jadi harus dipimpin oleh seorang pemimpin negara. Iya. Bukan diangkat pemimpin sendiri. Oh kita jihad. Pemimpinnya siapa? Ada pemimpin kita. Iya. Ada pemimpinnya. Loh siapa yang mengangkatnya pemimpin? Ya kita yang mengangkatnya. Bukan itu ya ukuran pemimpin. Ukuran pemimpin sudah diterangkan oleh Imam Ahmad ya. Dan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad ya, ditanya bagaimana kita mengenal pemimpin. Kata beliau, kalau kamu berada di sebuah negeri, kamu tanya penduduk negeri itu, siapa pimpinan kalian? Semuanya menunjuk kepada satu orang. Nah itulah pemimpin namanya. Ya. Jadi kalau dia berada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dia tanya siapa pimpinan negara? Semuanya menunjuk ke sana, maka itulah pemimpin. Kira-kira siapa kalau di Indonesia? Ya, presiden kita kan begitu. Ya, Pak SBY. Ya, baik. Jadi harus dimaklumi, harus dipahami. Ya, bukan dia bikin jemaah satu kelompok, oh ini pimpinan kami. Ya. Kalau begitu apa bedanya? Hak kita sama. Saya juga bisa bikin jemaah. Ya. Ya kan? Bisa bikin jemaah. Apa yang membedakan? Kalau dia berkata wajib ditaati, sudah saya bikin jemaah, wajib juga taati. Kan begitu? Ya. Dan ini adalah namanya fawdha. Ya. Adalah kekacauan. Ya. Dan ini tidak ada di dalam syariat kita yang seperti ini. Syariat kita itu teratur semuanya. Aturannya lengkap. Jangan dalam hal yang besar seperti ini. Ya. Dalam perkara merapikan pasukan saya, ya, aturannya sangat rapi sekali dalam syariat kita. Inna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan kaannahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah mencintai orang yang berperan di jalannya bersaf-saf seperti bangunan yang sangat kokoh. Iya. Dan Rasulullah bersabda, "Idza hajamukum," apa? Apabila mereka menyerang kalian, maka lemparlah mereka dengan tombak. Iya. Ini teknik peperangan ya, diatur. Kenapa dilempar dengan tombak? Jadi kalau sudah dekat dengan musuh, suruh melempar dengan tombak. Iya. Sebab ini bisa membunuh musuh dari jarak apa? Jauh. Dan itu pun Nabi mengaturnya, kalau kalian sudah dekat kepada mereka. Sebab kalau dilempar dari jauh, itu tidak bermanfaat. Sasarannya sulit untuk pas. Tapi kalau dekat, itu pas sasaran. Ya, dalam hal yang seperti ini saja diatur tekniknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di dalam masalah besar berkaitan dengan urusan apa? Kaum muslimin secara umum. Iya. Karena itu adanya pemimpin kewajiban yang paling wajib. Kewajiban yang apa? Paling wajib adanya pemimpin. Iya. Dan inilah sebabnya pemimpin ini tetap dijaga. Walaupun dia fajir, fasik, tapi keberadaan pemimpin maslahatnya lebih besar daripada tidak ada pemimpin. Karena itu kata sebagian ulama, 60 tahun dipimpin oleh penguasa yang zalim itu lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Dan ini kita semuanya pernah merasakannya. Ya, di Indonesia ini bukan pemimpinnya tidak ada, tapi pemimpinnya sedang digoyah. Ya, luar biasa. Kenikmatan, ketenangan, ya, harga yang stabil, yang berbelas tahun atau mungkin puluhan tahun kita rasakan, tiba-tiba berubah. Menjadi krisis moneter. Gara-gara apa? Itu tadi. Ya. Orang-orang yang menyuruhkan perubahan itu. Hingga sekarang mana perubahannya? Ya. Hingga sekarang mana perubahannya? Ini harus dipahami ya, dosa yang terjadi, kesalahan yang terjadi, supaya jangan sampai ada yang terjatuh lagi dalam hal yang seperti itu. Ya, menuduh korupsi-korupsi, sampai sekarang tidak terbukti orang-orang yang korupsi. Ya. Apa yang dipermasalahkan? Ya, maka jangan terpancing dengan hal-hal yang hanya membakar semangat saja, keluar dari tuntunan-tuntunan syariat. Ya. Umat Islam tidak ada yang membenarkan kesalahan, tidak rida dengan adanya kezaliman. Tapi bukan artinya seorang berbuat sesuatu yang akan melahirkan kemungkaran lebih besar. Ya. Dan itu diharamkan menurut kesepakatan ulama. Tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan apa? Kemungkaran yang lebih besar. Karena itu kalau dia lihat pada pemimpinnya ada kemungkaran, dia rubah dengan cara kudeta, ini kemungkaran lebih besar. Sebab tidak ada di dalam sejarah orang-orang yang melakukan kudeta dari dahulu hingga hari ini yang membawa kebaikan untuk manusia. Tidak ada. Iya. Yang membawa kebaikan untuk manusia. Mau lihat yang mana? Yang dekat pun di Libya, di mana? Ya, di apa? Di Tunisia. Yang sudah berganti pemimpin, siapa yang memimpinnya? Siapa yang menjamin pemimpin yang akan datang lebih baik daripada pemimpin setelah sebelumnya? Iya. Tidak ada yang menjaminnya. Karena itu masuk di dalam hal-hal yang seperti itu, ya. Itu namanya dia mencari maslahat yang tidak jelas. Ya, kalau melanggar jelas-jelas dia melanggar apa? Ketentuan syariat yang sangat terang. Nah, ini harus dipahami ya. Ya, dan itulah fungsinya seorang mempelajari akidah. Nah, orang yang paham akidah ahli sunnah seperti ini dia akan kuat di kondisi apapun. Ya, tidak terlihat ahli sunnah dimanapun mereka berada, ya, akan melakukan kudeta terhadap pemerintah, ya, dalam perkara-perkara yang seperti itu. Karena itu bandingkan ya, lihat negeri-negeri sekarang ini. Lihat mereka, sebuah negeri semakin kuat kepada akidah yang benar, maka kokoh pula negeri tersebut. Perhatikan Saudi Arabia. Semua di negara sekitarnya goncang. Tapi mereka tetap saja dalam keadaan stabil dan apa? Tenang. Iya. Karena memang manusianya ya, banyak dididik oleh para ulama-nya, ditanamkan akidah yang benar pada mereka. Ya. Dan inilah yang menjadi sumber kebaikan untuk mereka. Karena itu perhatian terhadap akidah itu adalah perkara yang paling pokok. Dan ini tidak dipahami oleh kepala-kepala negara. Tidak dipahami oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Yang dikata mereka ingin menciptakan kestabilan di sebuah negeri, harusnya yang paling pertama dibenahi adalah akidah umat. Itu yang paling pertama. Tidak usah memikirkan perkembangan teknologi. Ya, itu urusan yang kesekian. Tapi yang paling pertama adalah akidahnya. Kapan akidahnya benar, akidahnya baik, maka akan baik pula seluruh urusan di dalam negeri tersebut. Iya. Tapi kapan akidahnya tidak benar, walaupun dia memiliki kemajuan, perhatikan ya kemajuan di negeri-negeri kafir. Tapi tingkat kriminalitas paling banyak di mana? Negeri kafir tersebut. Sebagian negeri, ya paling makmur. Ya, pengangguran pun digaji. Tapi angka bunuh diri di negeri itu yang paling banyak. Mana ada ketenangan? Ya, inilah pentingnya seorang mengenal akidah yang benar. Ya, akidah yang benar. Baik. Kemudian jadi saya kembali kepada syarat jihad tadi ya. Syarat yang pertama disyaratkan apa? Ada pemimpin. Kemudian syarat yang kedua disyaratkan kaum muslimin memiliki kekuatan. Iya. Nah itu di Mekah, tidak ada kekuatan. Ada pemimpin, tapi tidak ada kekuatan. Dilarang berjihad. Setelah pindah ke Madinah ada kekuatan, tidak langsung diperintah jihad secara mutlak. Perintahnya bertahap. Mula-mula Nabi dan para sahabat diizinkan memerangi orang yang mendzalimi mereka saja. Iya. Setelah itu berkembang, diperintah untuk memerangi orang-orang kafir yang di sekitar mereka saja, karena membahayakan mereka. Setelah itu baru turun perintah jihad secara mutlak memerangi orang-orang kafir ya dengan ketentuan yang telah dimaklumi. Itu pun setiap nabi mengutus pasukan, beliau berwasiat yang pertama mengajak mereka kepada Islam. Kalau mereka menolak, minta supaya mereka bayar upeti, bayar jizya. Kalau mereka menolak, baru diperangi. Baik, jadi ini yang kedua ya, disyaratkan kekuatan ya. Dan saya sudah sebutkan kisah Hudaybiyah dan kisah Nabi Isa dan Imam Mahdi bersama kaum muslimin bersembunyi di mana? Di gunung, karena tidak ada kekuatan. Iya, karena itu pada saat tidak ada kekuatan tidak disyariatkan berjihad. Iya. Kemudian yang ketiga disyaratkan ada wilayah kekuasaan. Karena para ulama sepakat bahwa syariat jihad itu bermula ketika kaum muslimin pindah ke Madinah. Kaum muslimin berpindah ke Madinah. Setelah mereka berada di Madinah, barulah mereka diizinkan untuk berjihad. Iya. Karena itu kalau kita periksa orang-orang yang meneriakkan jihad itu di negeri kaum muslimin, ya, orang-orang yang biasa melakukan peledakan, pengeboman, ya, dengan dalih ini adalah jihad. Kalau kita periksa syarat-syarat ini, tidak akan terpenuhi. Ya, jihad yang mereka tegakkan, misalnya di Indonesia ini, jihad apa namanya? Jihad menyerang atau membela diri? Ya, membela diri, nggak ada yang menyerang mereka. Ya. Ini jihad menyerang. Ya, sekarang jihad menyerang ada 3 syaratnya. Mana pimpinan negaranya? Ya. Nggak ada ya, nggak terpenuhi. Baik, mana kekuatannya? Ya. Melakukannya aja sembunyi-sembunyi. Ya. Kemudian setelah itu menjadi buronan. Ya. Kemudian mana wilayahnya? Ya, ini nggak ada ya wilayahnya, kecuali negara di bawah tanah. Ya. Baik. Maka ini bukan dari jihad sama sekali. Karena itu hendaknya seorang bertakwa kepada Allah. Jangan dia masuk kepada sesuatu, dia tidak mengerti tuntunan syariat. Wah, asyik memang dibacakan orang keutamaan mati syahid. Keutamaan orang yang berjihad fisabilillah, ya, gampang meninggalnya disambut oleh bidadari, ya, itu bahasanya jadi pengantin. Ya. Tapi kalau tidak benar sesuai dengan ketentuan syariat dalam jihad tersebut, tidak mungkin keutamaan itu dia dapatkan. Tidak mungkin keutamaan tersebut dia dapatkan. Sebab itu adalah perbuatan kerusakan. Perbuatan kerusakan. Ya, jadi harus dipahami bahwa syariat kita memiliki nilai-nilai yang sangat kuat sekali, sangat penting sekali. Ketika terjadi kejadian di WTC tanggal 11 September, para ulama kita mengeluarkan fatwa mengingkari kejadian tersebut. Banyak orang yang heran. Loh, kok diingkari? Ya. Tapi subhanallah, tampak kekuatan ilmu syariat. Setelah berjalan sekian waktu, ya, berjalan waktu dan waktu, kelihatan sudah betapa benarnya fatwa dari apa? Para ulama kita tersebut. Kita tidak tahu siapa pelakunya ya. Iya. Ya, itu memang kemungkinan besarnya adalah makar orang kafir sendiri. Iya. Tapi bagi mereka yang mengatakan, ya, dilakukan oleh sekelompok orang yang menisbatkan dirinya mengangkat jihad, ya, mana kemaslahatan di belakang hal tersebut? Mati dari orang kafir berapa? Tapi betapa banyak kezaliman yang terjadi untuk umat Islam. Ya, perhatikan Afghanistan, ya, Irak, semuanya diduduki oleh orang kafir dengan alasan apa? Memberantas terorisme. Imbas dari apa? 11 September. Dulunya universitas-universitas Islam itu mendatangkan ratusan, bahkan ribuan orang untuk disekolahkan di negeri kaum muslimin. Setelah kejadian itu semuanya tertutup. Ya, baru terbuka baru-baru ini aja. Ya, setelah sekian lama waktu berlalu. Sebagian negeri kaum muslimin, yang minoritas kaum muslimin di sana semakin tertindas. Bahkan saya dengar dari sebagian ikhwan, di, kalau saya nggak salah orang-orang Eropa, dan sebagian negara, pakai jubah misalnya pakaian islami, dia berlari, itu diberi kebolehan untuk tembak mati. Karena dikhawatirkan apa? Hah? Akan membuat suatu yang berbahaya. Jadi kalau dia lari kejar mobil misalnya, tembak mati. Ini subhanallah ya. Banyak sekali kesempitan yang didapatkan. Karena itu hendaknya dipahami bahwa seorang harus melihat, mengukur segala sesuatu dengan timbangan syariat. Dan para ulama kita ketika mengeluarkan fatwa, ya, mereka murni di atas pertimbangan syariat. Tidak ada tekanan siapapun dalam hal tersebut. Hingga hari ini mereka katakan bahwa para ulama itu didoktrin oleh pemerintah. Ya, banyak keputusan-keputusan pengadilan di Saudi Arabia, raja pun tidak bisa merubahnya. Tidak bisa apa? Merubahnya. Kalau di sini presiden bisa memberikan apa? Ya. Bisa memberikan garansi. Kalau di sana siapa yang bisa memberikan? Raja pun tidak bisa merubah keputusan di pengadilan. Sebab itu hukum syar'i. Hukum syariat. Ya, inilah yang hendaknya diperhatikan oleh umat Islam, dipahami tentang keagungan dan kebesaran agamanya. Kemudian kata beliau, wal ghazwu madin Mal umara ila yaumil qiyamah, al bar wal fajir la yutrak. Ini peperangan ya. Dan sudah kita terangkan juga. Kemudian kata beliau, wa qismul fai wa iqamatul hudud ila al a'immati madin laysa li ahadin ayata'ana fihi ayata'ana alaihim wa la yunazi'ahum. Nah. Kemudian kata beliau, dan pembagian al-fai, harta rampasan perang, wa iqamatul hudud, dan penegakan hukum-hukum had, itu diserahkan kepada para imam. Dan ini adalah perkara yang tetap berlaku. Ya, maafin, tetap berlaku. Laisa li ahadin ayyata'ana alaihim. Tidak ada seorang pun yang diperkenankan untuk mencela mereka. Wa la yunazi'ahum. Dan tidak ada seorang pun yang boleh menentang mereka atau membangkang mereka. Ini dari tugas pemerintah ya, membagi apa? Al-fai. Sebab kalau ada harta rampasan perang, kita dibagi oleh pemerintah. Ya. Karena itu siapa yang berjihad, apapun dari harta rampasan perang didapatkan di negeri jihad, itu tidak boleh langsung digunakan. Tapi diserahkan dulu. Ya, dikumpul oleh pimpinan kaum muslimin. Setelah itu baru dibagi oleh pimpinan kaum muslimin yang membaginya. Sebab kalau setiap orang ya membaginya, pasti akan terjadi apa? Keributan. Ya. Wa iqamatul hudud, demikian pula penegakan hudud. Nah, ini juga harus ditegakkan oleh siapa? Pemimpin. Ya, dan tidak dikenal di dalam syariat kita apa yang disebut dengan main hakim sendiri. Ya. Dan ini subhanallah banyak terjadi di Indonesia ya, padahal mereka apa namanya? Ya, semuanya mengaku sebagai kaum muslimin. Dalam Islam tidak dikenal kumain hakim sendiri itu. Ya. Sebab pembuktian seorang itu bersalah, ada tahapan-tahapannya. Ya. Kemudian penegakan hukum terhadap seseorang, itu disyaratkan syarat-syarat. Ada ketentuannya. Ya. Sesuai dengan jarimah yang dia lakukan, hukuman yang ditegakkan. Jangan sampai di dalam penegakan hukum ada bentuk pelampauan batas terhadapnya. Iya. Jangan sampai dia hanya mencuri, tapi dapatnya hukum bunuh. Ya. Dan sekarang ini, na'udzubillah ya, yang hakim sendiri. Baru dicurigai curi HP, sudah mati dipukul masa. Dicurigai apa? Curi HP. Belum dipastikan dia mencuri, baru dicurigai. Ya. Dan ini akibat tidak adanya pemahaman terhadap ketentuan syariat dalam hal yang seperti ini. Jadi penegakan hudud kembali kepada siapa? Kepada imam. Dan ini perkara tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Iya. Baik. Kemudian demikian pula di antara hak penguasa, wadaf'u sadaqat ilaihim jaizah nafidah. Man dafa'aha ilaihim ajza'at anhu, barran kana aw fajira. Demikian pula menyerahkan sedekah, menyerahkan zakat. Kalau seorang membayar zakat, boleh diserahkan kepada pemerintah. Iya, kenapa Imam Ahmad pakai bahasa boleh bukan wajib? Ya, sebab ini memang di dalam penyerahan atau pembagian sedekah, ya, asalnya memang hak pemerintah. Tapi kalau pemerintah mengizinkan pemilik zakat untuk membagi sendiri, itu tidak ada masalah. Iya. Baik, jadi kalau pemerintah mengharuskan manusia supaya menyetor zakatnya kepada pemerintah, maka mereka wajib untuk menyerahkannya. Iya. Dan kalau sudah diserahkan kepada pemerintah, ternyata digunakan salah, zakatnya sudah benar. Yang menanggung dosanya siapa? Yang menyalahgunakannya. Iya. Demikian. Oke, ini ketentuan di dalam syariat kita. Dan ini di dalam penyerahan, apa namanya, kaidah menyerahkan zakat kepada pemerintah. Kaidah yang sangat indah ya di dalam syariat kita. Iya. Sebab ekonomi umat itu sangat kuat sekali dari zakat. Iya, andai kata ekonomi umat itu betul-betul dibina dari zakat, ya, itu cukup untuk sumber kemakmuran mereka. Ya, cuma menjadi masalah, banyak dari negeri kaum muslimin, termasuk negeri kita, kiblatnya bukan, apa, kaum umat Islam dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, pungutan pajak, ya, semisal dengan itu. Ini akhirnya yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah, ya, banyaknya kerusakan, penyalahgunaan dana, dan semisal dengan itu. Ya, berbeda kalau dengan kewajiban zakat. Ya, ada sisi tanggung jawab syar'i pada jiwa seorang. Ini zakat. Ya. Sehingga orang yang mengeluarkannya pun, dia akan mengeluarkan sebagaimana mestinya. Dan orang yang datang memungutnya pun, dia akan berusaha untuk amanah di dalamnya. Ya. Tapi berbeda dengan hal yang tidak dinamakan dengan istilah apa? Zakat. Ya. Seruan syaitan untuk menjatuhkan seorang di dalam penyimpangan pada hal tersebut akan lebih luas, lebih banyak lagi. Iya. Dan ini sebenarnya pembahasannya di pembahasan zakat ya, cuman saya ingatkan saya. Dan Imam Ahmad berkata, siapa yang menyerahkan zakat itu kepada penguasa, maka hal tersebut telah cukup baginya. Ya, baik penguasa itu, baik orang yang bar, atau dia adalah seorang yang fajir. Nah, ini dari hak penguasa juga ya, hak berikutnya. Kemudian hak berikutnya dari penguasa, kata beliau, wasolatul jumaati khalfahu, wa khalfa man walla jaizatun tammatun raka'atan. Man adakuma fahuwa mubtadi' tarikul lil athar mukhalifun lis sunnah laysa lahu min fadli jum'atihi syai'un idza lam yara as-salata khalf al-a'imma man kanu birrahum wa fajirahum. Iya, birrahum wa fajirahum. Kata beliau, dan salat Jumat di belakang para penguasa. Ya. Ini dari hak penguasa ya, bahwa penegakan Jumat itu harusnya di belakang penguasa. Ya, karena itu di negeri-negeri yang menerapkan hukum Islam, tidak ada masjid yang dipakai untuk sholat Jumat kecuali ada izin resmi dari penguasa. Apakah di Kementerian Agamanya yang merupakan lembaga yang diamanahi oleh penguasa ataupun di lembaga yang lainnya. Ya. Dan di negeri kita ini dari hal yang di kebanyakan tempat tidak diatur. Walaupun di sebagian Departemen Agama, di sebagian tempat mengaturnya, tapi di kebanyakannya dibebaskan. Ya, karena itu sering terjadi masalah. Karena apa? Jumat ini. Siapa saja yang mau bikin Jumat, dia bikin Jumat. Ya, tidak lapangan, tidak ini, tidak itu. Ya. Akhirnya terjadi apa? Fadha. Ya. Dan ini juga yang mengakibatkan banyak orang yang bicara sembarangan di hari Jumat. Nah, harusnya Jumat itu kalau digunakan dengan baik, ya, itu akan menjadi pembinaan yang baik dan akan menjadi tempat untuk menyatukan kaum muslimin. Yang penting yang nasihat yang disampaikan nasihat yang benar. Tapi kalau Jumat sekarang seperti sekarang mimbar-mimbar Jumat dipakai untuk memanas-manas hati rakyat untuk membenci kepada penguasa, maka inilah yang terlihat sekarang ini. Tapi kalau pemerintah mengelolanya dengan baik, ya, maka ini akan menjadi sebab stabilnya negeri tersebut. Ya, bayangkan kalau setiap Jumat semua kaum muslimin hadir, diberi pengarahan, ya, maka tentunya akan tercipta apa? Ketenangan dan kebaikan. Ya, kalau pengarahannya benar, sekali lagi kalau pengarahannya apa? Benar. Tapi kalau pengarahan seperti kita lihat sekarang, ya repot ya. Khutbah Jumat saja macam-macam judulnya. Ya. Ada pernah yang khutbah Jumat di sana? Ya, judulnya peranan pramuka dalam pembangunan. Ya. Ada juga yang pernah khutbah Jumat, ya, dia bahas salah satu ya dari butir Pancasila. Ya. Nah, ini repot yang seperti ini. Nah, kalau diatur dengan baik oleh pemerintah, dalam setahun diberikan tema-tema. Ya, khatibnya silahkan bicara apa saja temanya ini. Ya, atau diberikan kerangka temanya bagaimana. Itu akan menjadi pembinaan yang baik untuk apa? Untuk umat. Ya. Baik. Jadi kata beliau di sini bahwa salat Jumat di belakang imam. Wa khalfa man walla, atau di belakang siapa yang diangkat oleh imam. Diangkat oleh imam. Jaizatun tammatun. Ini adalah hal yang boleh sempurna. Rakaatan, dua rakaat. Jadi kalau dia sudah sholat di belakang imam, atau siapa yang ditunjuk oleh imam mengimami sholat, maka sholat Jumatnya sudah syah. Sempurna sudah. Dua rakaat. Ya. Man a'adahuma fahuwa mubtadi'. Siapa yang mengulanginya? Dia ahlul bidah. Dihukumi apa oleh Imam Ahmad? Hah? Mubtadi'. Perhatikan bahasanya ya. Mubtadi'. Iya. Sebab ini termasuk masalah apa? Masalah penting, masalah pokok. Iya. Dan ini satu kesalahan ya. Karena itu saya selalu mengulangi bahwa satu kesalahan ya ditinggalkan itu kadang membuat seorang itu menjadi mubtadi'. Ya, jangan berkata seorang itu dikatakan ahlul bidah kalau dia apa? Ya, melakukan 10 kesalahan, 12 kesalahan. Ya. Tapi kadang satu perkara pokok itu bisa menyebabkan dia dianggap sebagai ahlul bidah. Tarikul lil athar, dan dia meninggalkan hadis-hadis tentang hal ini. Mukhariful lis sunnah, meninggalkan sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang penguasa yang salatnya diakhirkan waktunya, kata Nabi, "Shallu fa in asabu falakum wa lahum, wa in akhtau falakum wa alaihim." Salatlah kalian bersama mereka. Kalau benar salat mereka, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Dan kalau mereka keliru salatnya, pahalanya untuk kalian, dosanya ditanggung oleh mereka. Dan ini adalah rahmat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat. Dan keberadaan kaum muslimin tetap salat bersama para imam kaum muslimin walaupun ada kekeliruan pada mereka, ini akan menjaga persatuan umat, menjaga kebersamaan umat, menjaga darah mereka, harta mereka, ya, dan keamanan mereka. Baik. Mukhaliful li sunnah, menyelisih sunnah, ya, kalau meninggalkan salat. Laisa lahu min fadli jum'atihi syai'. Dia tidak akan mendapatkan suatu apapun dari keutamaan Jumat itu kalau dia tinggalkan. Nah, idza lam yara salata khalf al-a'immah man kanu barrahum wa fajirahum, apabila dia tidak berpendapat boleh salat di belakang imam, apakah imamnya ini imam yang baik atau imam yang fajir. Iya. Nah, ini saya kira jelas, ya, untuk pembahasan ini salah satu hak dari seorang imam. Iya. Di pembahasan kunut subuh juga di pembahasan kunut nazilah juga disebutkan oleh para ulama bahwa ini dari khususiyah imam. Iya. Imam yang menentukan kunut nazilah atau tidak. Sebab kalau semua orang yang melihat sesuatu terjadi langsung melakukan kunut nazilah, ini bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Karena perkara-perkara yang berkaitan dengan isu-isu umum, apakah berbentuk keamanan atau ketakutan, itu di dalam Al-Quran diterangkan supaya apa? Supaya tidak langsung disebarkan. Ya. Tapi isu-isu umum seperti itu, ya, disampaikan kepada yang berwenang. Dan mereka yang menilai ini disebarkan atau tidak. Karena itu tatkala tersebar isu bahwa Nabi SAW mentalak istri-istrinya, ya, para sahabat ditegur di dalam Al-Quran. Idza ja'akum amrun minal amni aw al-khawfi ada'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Andai kata apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau ketakutan, ya, mereka langsung menyebarkannya. Ya, dicela, ya, orang yang langsung menyebarkan. Kemudian diarahkan, apa harus yang dilakukan? Andai kata mereka kembalikan perkara tersebut kepada Allah, apa dikembalikan kepada Rasulnya atau kepada ulil amr. Ini ulil amr lagi. Kepada pemerintah atau kepada ulama. Ya, karena itu tidak setiap perkara yang tersebar, terjadi, langsung disebarkan. Tapi disampaikan. Kalau dia perkara berkaitan dengan maslahat umum, disampaikan kepada pemerintah. Ya, berkaitan dengan sisi ilmiah, sampaikan kepada ulama. Mereka yang berbicara, ya, menjelaskan tentang apa, ya, kekeliruannya, kesalahannya, atau semisal dengan itu. Nah, demikian. Inilah yang akan menimbulkan keamanan, menciptakan keamanan. Dan ini subhanallah, isu ayat ini turun, ya, isu tersebar bahwa Nabi apa, mentalak istri-istrinya, padahal tidak. Nabi hanya melakukan apa, ilak saja, bersumpah satu bulan tidak akan mendekati apa, istri-istrinya. Dan itu bukan talak. Iya. Jelas ini? Ya, kalau sekarang ini kita lihat, ya, ya, isu beredar sedemikian rupa. Cepat, sangat cepat sekali beredarnya. Iya. Dan ini peringatannya bagi orang yang senang, apa ya, sekarang memiliki fasilitas-fasilitas, apa namanya, HP, ya, gampang kirim broadcast dan apa namanya, pesan-pesan, ya, pasang status, ya, hal-hal yang meresahkan, maka yang seperti ini hendaknya diperhatikan. Ya, jangan sampai kita menanggung dosa orang-orang yang resah itu. Ya. Nah, dan ini dari kemungkaran juga yang kita lihat, ya, dari apa yang disebarkan di mass media, yang terlihat, terdengar maupun tertulis. Ya, sebagian acara itu harusnya dilarang oleh pemerintah. Tapi itulah, ya, tidak akan tercipta keamanan kecuali apabila, ya, seluruh pimpinan kaum muslimin itu menerapkan hukum Islam. Ya. Perhatikan ya acara-acara seperti apa namanya itu, berita-berita tentang kriminal, ya, diliput kriminal itu, diceritakan, bahkan ada ulasannya, ada apa namanya? Hah? Ya, sudah digambarkan bagaimana dilakukannya, ya, reka ulangnya. Baik, maka ini secara tidak langsung mengajari manusia untuk berbuat apa? Kriminal. Orang-orang yang di kampung mana tahu mereka cara mencuri seperti itu. Ya, begitu lihat di televisi, oh begitu rupanya caranya. Ya, jadi dapat pelajaran. Ya, maka ini hal-hal yang dampak negatif kadang sebagian orang tidak memikirkannya, dan kadang sebagian orang tahu, cuman memang memiliki apa? Maksud-maksud jelek untuk manusia, menyebarkan kejelekan di tengah manusia. Ya, karena itu indah sekali ya tuntunan-tuntunan syariat kita. Ya, ini satu sudut berkaitan dengan masalah apa? Hak-hak penguasa dijaga, semuanya kemaslahatan untuk umat. Ya, kemaslahatan untuk umat. Kemudian kata beliau, "Fas sunnatu ayyusalliya ma'akum raka'ataini man a'adahuma mubtadi'." Sunnahnya adalah dia sholat bersama mereka dua rakaat. Siapa yang mengulanginya maka dia ahlul bidah. Wa yadinu bi annaha tammatun la yakunu fi sadrika min dhalika syak. Ya, kemudian dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan tersebut adalah sudah apa? Sudah sempurna dan tidak ada, dan jangan ada keraguan di dalam dadamu sama sekali. Baik. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, melanjutkan menjelaskan tentang keharaman untuk melakukan kudeta terhadap pemerintah, terhadap penguasa. Kata beliau, "Man kharaja 'ala imamin min a'immatil muslimin wa qad kana an-nasu ijtama'u 'alayhi wa qarru lahu bil khilafa bi ayyi wajhin kana birridha aw bil ghalaba faqad shaqqa hadha al-khariju 'ala al-muslimin wa khalafa al-athara an rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa in mata al-khariju 'alayhi mata mitatan jahiliyah." Ya, kata beliau, dan barang siapa yang keluar terhadap pemerintah, ini kalimat keluar, ya, bisa bermakna kudeta, bisa bermakna membangkang, bisa bermakna apa? Melawan. Ya, dia keluar terhadap seorang imam, pemimpin dari para pemimpin kaum muslimin. Di mana manusia kaum muslimin mereka ini, ya, telah bersepakat di bawah kepemimpinan imam tersebut. Wa qarru lahu bil khilafah, dan mereka telah mengakui kepemimpinannya, kepemerintahannya. Bagaimanapun cara dia menjadi pemerintah, apakah dengan cara ridha atau cara apa? Kekuatan paksa. Itu tadi tiga cara ya. Ridha itu ada dua. Dipilih oleh ahlul halli wal aqd dan apa? Pelimpahan kekuasaan. Dan dengan cara terpaksa itu tadi yang kita terangkan. Kalau dia berkuasa dengan apa? Kekuatannya. Jadi siapa saja yang keluar terhadap imam ini, maka orang yang keluar ini dia telah memecah tongkat kaum muslimin, persatuan kaum muslimin. Iya. Wa khalaqa al-athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyelisihi hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa mata al-khariju alaihi, kalau orang yang melakukan kudeta ini mati, mata mitatan jahiliyah, maka dia matinya mati apa? Mati jahiliyah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apa, menjelaskan tentang siapa yang keluar dari ketaatan, ya, ya, man kharaja anil jama'ati qaila shibrin famata mata mitatan jahiliyah, siapa yang keluar dari jemaah walaupun sejengkal kemudian dia mati, maka matinya adalah mati apa? Mati jahiliyah. Ya, dan jemaah yang dimaksud adalah kaum muslimin dipimpin oleh apa? Pimpinan negara. Nah, karena itu orang-orang yang mengartikan mati jahiliyah itu, kalau misalnya dia punya jemaah, ya, siapa yang keluar dari jemaahnya dia mati jahiliyah, ya, hakikatnya mereka tadi mati jahiliyah hakikatnya. Ya, sebab mereka ini bikin jemaah di bawah, di dalam apa? Di dalam negara. Itu artinya dia bikin jemaah di dalam jemaah. Ya. Dan hakikatnya mereka lah yang tidak mengakui apa? Jemaah yang benar. Dan harusnya mereka yang dianggap sebagai mati jahiliyah. Iya. Sebab kalau jemaah itu dianggap benar, Ya. Ya, apa gunanya? Apa bedanya dengan yang lain? Semuanya bikin jemaah. Ya, anggaplah 10 jemaah. Setiap pemimpinnya menganggap patut dibaiat. Siapa yang keluar maka dihukumi apa? Mati jahiliyah. Apa bedanya antara A dan B? Antara jemaah pertama dan jemaah fulan? Ya. Karena itu yang menjadi ukuran di sini adalah apa? Pimpinan negara. Menjadi ukuran adalah pimpinan negara. Baik. Ini apa yang disebut oleh Imam Ahmad di sini, ini adalah hal yang disepakati ya oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat. Karena itu kalau ada yang memahami selain daripada itu pemahaman dari kepalanya sendiri. Atau pemahaman hanya diambil dari orang-orang yang tidak benar pemahamannya. Adapun para a'immah, tidak ada silang pendapat dalam hal ini. Baca buku akidah apa saja, tidak ada yang akan menyelisihi apa yang disebut oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di sini. Iya. Kemudian harus diketahui bahwa kudeta terhadap pemerintah itu dua macam. Yang pertama ada kudeta secara fisik, dan yang kedua ada kudeta dengan apa? Dengan lisan. Ya, karena itu kaum khawarij dulu, itu dua macam kaum khawarij dahulu. Kaum khawarij, ada kaum khawarij mengangkat pedang. Nah, itu yang berperang. Dan ada kaum khawarij disebut dengan nama Al-Qa'adah atau Al-Qu'ad. Ya, kaum khawarij yang kerjanya duduk saja. Dia duduk-duduk tapi memprovokasi. Ya. Memanas-manasi. Sehingga orang melakukan apa? Kudeta. Ya, ini dua jenis kaum khawarij. Ya, dan dua-duanya ada di masa ini ya. Ada di masa ini. Yang keluar dengan pedangnya, ini biasanya korban-korban biasanya. Ya. Kalau tokoh-tokohnya, ya itu biasanya duduk cantik. Ya. Duduk manis. Ya. Menulis, kemudian apa? Berceramah. Ya. Korban-korban ini yang apa? Mengangkat senjata. Ya. Dan ini semuanya dianggap bentuk dari khuruj. Bentuk dari keluar terhadap penguasa. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tegas dalam hal ini. Ya, man ataakum wa amrukum jami' yuridu ay yashqa asal muslimin fadribu unqal akhir minhuma kainan man kan. Siapa yang mendatangi kalian sedangkan perkara kalian bersatu di bawah pimpinan seorang pemimpin. Orang yang datang ini ingin memecah belah tongkat kaum muslimin, maka kata Nabi, penggallah leher orang yang terakhir datang ini. Siapapun dia, penggal lehernya. Ya, sebab menjaga persatuan umat Islam itu adalah pokok di dalam syariat kita. Iya, mengganggu gugat, ya, keberadaan penguasa ini akan melahirkan apa? Kemungkaran-kemungkaran besar. Iya. Karena itu para ulama juga menyebutkan bahwa kudeta terhadap pemerintah tidak dibolehkan kecuali dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, apabila telah terlihat kekafiran yang nyata pada pemerintah itu. Ada kekafiran yang nyata. Itulah hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, illa an tarau kufran bawahan indakum fihi min Allahi burhan. Kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Kalian punya argumen di sisi Allah tentang hal itu. Ingatnya kekafirannya apa? Nyata, bukan kekafiran sembunyi. Apalagi dengar-dengar saja. Dapat isu, oh si pemerintah ini begini, begitu, begitu. Ya. Nah. Dan di sini kadang sebagian orang keliru memahami hadis. Kan bukankah Nabi bersabda, man ro'a minkum mungkaran. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran? Ya. Masa kita biarkan penguasa berbuat kemungkaran? Coba tanya kepadanya, kamu lihat penguasa melakukannya? Oh tidak, saya dengar-dengar aja. Berarti kamu belum beramal dengan hadis. Sebab hadis mengatakan apa? Siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, harus dia pastikan. Ya, kekafiran yang nyata ya. Indakum fihi, kalian memiliki argumen pada hal itu. Jangan pakai dalil umum untuk hal yang khusus. Harus ada dalil khusus tentang hal itu, bahwa dia kafir dalam perkara tersebut. Ya. Minallahi burhan, dari Allah kalian memiliki apa? Hah? Argumen. Ya. Siapa yang bisa menentukan ini argumen dari Allah? Ini hanya tugasnya siapa? Para ulama. Ya. Tugasnya orang-orang yang berilmu. Karena itu masuk di dalam perkara yang seperti ini, itu artinya berucap atas Allah tanpa ilmu. Sebab yang berbicara, yang layak berbicara dalam hal ini hanya para ulama saja. Jadi itu syarat yang pertama ya. Dia melihat kemungkarannya apa? kemungkaran yang nyata. Kemudian yang kedua disyaratkan boleh kudeta kalau kaum muslimin memiliki apa? Kemampuan. Kaum muslimin memiliki kemampuan. Iya. Ya. Sebagian ulama kita seperti Syekhuna Syekh Mukbil, beliau sebutkan harus memiliki istighna dzati. Ya. Kemampuan pada diri mereka sendiri. Dalam artian kalau sudah melakukan kudeta kepada pemerintah, ya. Kemampuan mereka pada dirinya sudah cukup. Ya. Dan ini beliau ambil pengalaman dari sebagian negara yang melakukan kudeta terhadap pemerintahnya, tapi dia mengambil bantuannya dari orang kafir. Ya. Begitu sudah terjadi, ya, orang kafirnya berkhianat, habislah persenjataan mereka. Ya. Bukannya menurunkan pemerintah, maka malah mereka yang apa? Ditindas. Ya. Jelas ya? Maka harus memiliki kemampuan. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ya, disyaratkan tidak melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Tidak melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi kalau dia melahirkan kemungkaran yang lebih besar, menyebabkan tertumpahnya darah kaum muslimin, maka ini adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Kemudian syarat yang keempat, disyaratkan sudah ada pemimpin pengganti setelah menurunkan apa? Pemimpin yang kafir tersebut. Iya. Jika dia ingin menurunkan pemimpin, kaum muslimin sudah siap dulu pemimpinnya. Sudah siap apa? Pemimpinnya. Jangan sampai sudah diturunkan, setelah itu berkelahi antar mereka mencari pemimpin. Ya. Jelas ya? Dan itu yang pernah terjadi di Afghanistan. Setelah Rusia terusir, peran saudara antara mereka. Ya. Dan ini pula yang terjadi, ciri-ciri akan terjadi di beberapa negara yang baru-baru ini apa? Menganggap dirinya berhasil menurunkan ya penguasa mereka yang mereka anggap zalim. Ya. Jelas ya? Karena itu harus dipahami oleh umat Islam, ada ketentuan-ketentuan indah di dalam syariat kita. Ya. Baik, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wala yahillu qatlu sultan wala al-khuruju alayhi li ahadin minan nas. Fa man fa'ala dhalika fa huwa mubtadi' ala ghairi sunnati wat tariq. Ya. Kata beliau dan tidak halal, tidak diperbolehkan untuk memerangi pemerintah. Dan tidak boleh pula khuruj, memberontak terhadapnya. Ini tidak boleh bagi siapa saja dari manusia. Faman fa'ala dzalika fa huwa mubtadi'. Siapa yang mengerjakan hal tersebut, maka dia adalah seorang mubtadi' ahlul bidah. Ala ghairi sunnati wat tariq. Tidak berada di atas sunnah dan tidak berada di atas jalan yang lurus. Ini saya kira sudah jelas ya. Ya. Jam berapa sekarang? Baik, berarti sudah lewat 10 menit. Ya. Masih satu pembahasan lagi sebenarnya, cuman pembahasannya terangkai dalam 3 lembar. Ya, agak panjang ya, nanti kita lengkapi aja insyaallah selepas sholat asar nanti. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.